بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله بفضل الله وكرمه جمعنا في هذا المكان المبارك الله جل سبحانه mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di tempat yang mubarak ini. Tentunya barakallahu fikum kama qala ba'du salafi rahimahumullah liqa'ul ikhwani jala'ul ahzani. Qala ba'du salafi rahimahumullah liqa'ul ikhwani jala'ul ahzani. Bertemu barakallahu fikum dengan saudara kita, duduk dalam satu majlis, belajar agama Allah Jalla Subhanah, jala'ul ahzani, yang akan menghilangkan, menyirnakan kesedihan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dibawakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, di saat mengutip dan berbicara tentang persoalan fadlul ilm, bertemunya dan berkumpulnya muslimin bersama saudaranya, jala'ul ahzani akan menyirnakan segala barakallahu fikum bentuk kesedihan. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanah, liqa beberapa hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya fi mizani hasanatina, mencatatnya dan memasukkannya dalam lembaran yang akan bernilai dalam timbangan kelak pada hari kiamat. Terlebih barakallahu fikum persoalannya adalah berkumpul di majlis ilmu, di rumah-rumahnya Allah Azza wa Jal, wa nabiyu alaihi salatu wassalam, kama akhrajahu al-imam Muslim fi sahihi, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyat alaihimur rahmah wa ghashiyathumur rahmah wa haffat alaihimul malaikatu وَذَكَرَهُمُ fi man عِنْدَ. An-Nabiyu alaihi salatu wassalam menyebutkan akan keutamaan dan nilai majlis ilmu di rumah-rumahnya Allah Azza wa Jal. Tiadalah kaum berkumpul dan bertemu di rumahnya Allah Jalla Subhanah, mengkaji padanya, mendalami di dalamnya القرآن الكريم. قال الله جل سبحانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ملائكة الله memberikan keuntungan di majlisnya dengan empat keuntungan rahimani wa rahimakumullah. Keuntungan yang pertama, nazalat alaihimus sakinatu, Allah Jalla wa'ala akan menurunkan ketenangan dan ketenteraman pada dirinya. Maka jikalau kita di majlis ilmu, tidak kemudian bisa memetik nilai ini, jangan majelis ilmunya yang dipertanyakan, namun diri kita yang menghadirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nazalat alaihimus sakinatu, turun pada mereka itu ketenangan, ketenteraman. Falidhalika qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ketika menggambarkan majlis ilm, inna lafi rahatin, kita ini dalam kenyamanan, dalam keasikan, dalam ketenteraman. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, jikalau para pemimpin, para raja dan putra-putra mahkota mengerti ketenangan, mengerti ketenteraman di majlis ini, majlis ilm maksudnya, mereka akan memerangi kita, mengusir kita, mengkudeta kita dengan pedang-pedang mereka. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap beliau Syekhuna Muqbil menukilkan ucapan Al-Hasan Al-Basri, beliau mengingatkan dan menambahkan, namun mereka itu hirman, diharamkan oleh Allah Jalla Subhanah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup, dalam majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin barakallahu fikum kita menemukan, aduhai betapa capeknya, betapa lelahnya. Ingat, Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, lu la yustata'ul ilmu bira'atil jism, berkata kepada putranya barakallahu fikum, bahwa ilmu itu tidak diperoleh dengan santai-santainya jasad. Memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan rahimani wa rahimakumullah. Wa syaikhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan fi qabri, beliau mengatakan, annal kuffar, annal asyayatin wal kuffar, para syayatin, orang-orang kafir, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk bisa menghadapi talibul ilm, mengusirnya dari majlis, menyingkirkannya dari majalisul ilmi, karena mereka tahu barakallahu fikum keutamaan dan nilai yang akan dibawa ke rumahnya, yang akan dibawa ke keluarganya, lentera rahimani wa rahimakumullah, nur yang akan dibawa ke tengah-tengah keluarganya, akan menyinari, akan menerangi segala sesuatu yang itu akan dipersiapkan jadi peluangnya syaitan untuk menggoda, untuk membisikkan yang jelek dan buruk rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu tingginya nilai daripada majlisul ilm, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan dan menyebutkan keutamaan dan kelebihan di majlis itu sendiri. Nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah, majlis yang dia berkumpul padanya dikelilingi, diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jal. Yang ketiga adalah malaikat mengitarinya, malaikat mengelilinginya barakallahu fikum. Yang terakhir, Allah Jalla wa'ala memposisikan mereka-mereka ini yang berada di majlis pada posisi yang terhormat, pada kedudukan yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Fahal, apakah kita akan peroleh hal ini berdasarkan sabda Nabiyyun alaihi salatu wassalam di luar majlis ilmu barakallahu fikum? Al-jawab pula, jawabannya tidak rahimani wa rahimakumullah. Kita menemukan di saat kita duduk di depan rahiman Syekh Muqbil rahimahullah, kita menemukan pada diri kita ini banyak problem hidup, ternyata kita menemukan jawabannya, barakallahu fikum. Mungkin pada suatu ketika kita butuh kesabaran, ditekankan, diberitahukan, diarahkan tentang nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ketawadduan. Ketika menghadapi problem hidup, beliau memberikan jawaban melalui ilmu, membimbing rahimani wa rahimakumullah. Fadilah duduk di majlis ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh dan enteng majlis ilmu. Tentu kita mengerti dan mengetahui maksudnya. Tidak mungkin majlis yang padanya dibicarakan kebid'ahan, yang padanya dibicarakan, barakallahu fikum, kekufuran dan kesyirikan yang dimaksud oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Maka kita memahami maknanya adalah orang yang belajar Al-Quranul Karim di atas manhajul anbiya'i wal mursalin, di atas manhaj salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Falidhalika majlis ahlus sunnati wal jama'ah yang mendapatkan karunia, kelebihan dan keutamaan, barakallahu fikum. Ini harus kita jaga. Seperti yang kita sebutkan tadi pula, barakallahu fikum, liqa'ul ikhwani jala'ul ahzan. Bertemunya kita dengan teman kita, bertanya khabarnya, bertemu di majlis ilmu, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanah. Teman kita di sebelah kita sama-sama juga mendengarkan, barakallahu fikum, qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Pertemuan, perjumpaan yang seperti ini akan menyingkirkan al-ahzan, akan menyirnakan kesedihan-kesedihan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka lidhalika, barakallahu fikum, qala ulama'i ba'du ulama'i salafi, seperti yang dinukilkan oleh al-imam Ibnu Rajab al-Hambali, qala al-ilmu laysa bikathratir riwayati wa innamal ilmu al-khasyatu. Yang namanya ilmu itu bukan engkau banyak meriwayatkan dari alim fulan, dari alim Allan, dari alim Umar, dari alim Utsman. Wah, terhitung sekian masyayikhnya, sekian alim ulama yang dia duduk padanya. La fa'idah tafi. Kalau tidak membuahkan rasa takut engkau kepada Allah Jalla Subhanah. Ilmu menjadikan seseorang memiliki rasa takut kepada Allah. Itulah dia ilmu. Coba dengarkan apa kata Allah Jalla Subhanah di saat mensifati alim ulama'nya, ulama, alim ulama al-kitab wa sunnah ala manhajil haq. Qala Allahu azza wa jal, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut tinggi kepada Allah Jalla Subhanah, al-ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala tidak menuntut masing-masing kita ini jadi ulama. Tidak. Tapi Allah Jalla wa'ala meminta agar kita ini bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allah Jalla wa'ala menuntut agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan barakah, barakallahu fikum, dan menganugerahkan kita kesabaran di dalam mencari ilmu. Mungkin kita dari tempat kerja, kita berusaha datang menyodorkan jasad ini untuk kemudian dekat dengan Allah Jalla wa'ala, meneguk, barakallahu fikum, ketenangan dan ketenteraman hidup di majlis ilmu. meneguk rahmatnya Allah Jalla Subhanah, merasa ingin diliputi oleh para malaikatnya dan berposisi di sisi Allah dalam posisi dan kedudukan orang yang terhormat. Engkau sempatkan diri datang ke majlis ilmu, capek rasanya, tapi di saat ketaatan itu dibangun dengan perjuangan capek dan lelah, maka nilainya akan bertambah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita barakallahu fikum menganggap bahwa di saat kita mengamalkan satu ketaatan, di sana membutuhkan tenaga yang lebih, perjuangan yang lebih, maka Allah Jalla wa Ala akan menambah nilainya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu, terutama ikhwan kita yang dekat dengan ma'had, yang ada padanya majalisul ilm, mungkin ba'dal maghrib, manfaatkan untuk kemudian hadir padanya, duduk bersimpuh untuk mendulang rahmatnya Allah Jalla Subhanah, mendulang barakallahu fikum ketenangan dan ketenteraman yang disebutkan pada, yang dijanjikan di majlis ilmu itu sendiri. Keruk dalam kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanah, dan kita sadar dan sadar bahwa barakallahu fikum, angan-angan kita itu didahului oleh ketentuan ajal. Bolehlah kita bercita-cita jauh, berangan-angan ingin ini, ingin itu, namun tetap ajal kita itu lebih dekat dari tali sendal kita. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita terus dalam kondisi berjaga-jaga dan siap-siap, kalau tamu yang memang sudah ditentukan kepastiannya ini harus datang mengetuk barakallahu fikum dada kita dan menyuruh ruh kita ini keluar dari jasad. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka aduhai, betapa nikmatnya sesungguhnya peluang hidup yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanah bagi ahlus sunnati wal jamaah. Khairat, khairat, kebaikan-kebaikan yang diberikan dan diberitahukan oleh Allah Jalla Subhanah, yang terdepan bisa meraihnya, yang mudah untuk membukanya, mereka-mereka yang dekat dengan sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Karena dengan sunnah inilah yang akan mendekatkan cinta Allah Jalla Subhanah, yang akan menolong dan membantu kita. Bukankah di saat barakallahu fikum Mu'ad ibnu Jabalin datang kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhinu lil jannata wa yubaiduni minan nari. Beritahukan kepadaku amalan yang akan mendekatkanku kepada surga dan yang akan menjauhkanku dari neraka. Sebelum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, beliau kemudian memberitahukan, laqad sa'alta an 'azimin innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. La yasirun 'ala man yassarahu Allah. Kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, sebelum menjawab barakallahu fikum pertanyaan dari Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengomentari, sesungguhnya engkau telah bertanya sesuatu yang besar. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Sesungguhnya, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, akan gampang dan mudah untuk berjalan pada yang besar ini bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani warhimakumullahu jami'an. Di saat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di hadapan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ma minkum min ahadin illa waqut kutiba maq'aduhu fin nari au fil jannah. Tiada ada di salah satu orang di antara kalian kecuali tempatnya telah ditulis di dalam surga atau di dalam neraka. Allahu Akbar. Ketika mendengar ucapan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi mengatakan, fabimal amalu ya Rasulullah, untuk apa kita berbuat? Untuk apa kita beramal? Maksudnya kita pasrah kepada takdir. Ya, mau menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, pasrah kepada takdir. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Berbuatlah kalian, beramallah kalian. Rasul memberitahukan sallallahu alaihi wasallam, jangan pasrah kepada takdir karena anda tidak tahu takdirnya. Jangan. Sekarang lakukan yang sudah jelas, beramal, berbuat. Niscaya Allah Jalla Subhanahu akan menggampangkan dan memudahkan kemana engkau diciptakan. Apa maksud kalimat ini? Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, in kana min ahlil jannati fasayuyassaruna bi amali ahlil jannah. Jikalau dia termasuk penduduk surga, maka Allah Jalla Subhanahu atau mereka akan digampangkan dan dimudahkan jalannya menuju surga. Man? Siapa yang menggampangkan? Siapa yang memudahkan? Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kita jauh dari Allah Jalla Subhanahu, banyak hal yang gampang akan berubah menjadi sulit. Banyak hal yang ringan akan berubah menjadi yang berat. Barakallahu fikum. Kalau kita menjauh dari Allah Jalla Subhanahu, tetapi jikalau kita mendekat kepadanya, kalau kita mengejar dan mengisi segala peluang yang diberikan, mungkin lelah dan capek padanya, berat. Barakallahu fikum. Coba berusaha menumbangkan, karena dimanfaatkan oleh syaitan. Padahal kita sanggup untuk berbuat ketaatan dalam kondisi seperti ini. Coba lihat di bulan Ramadan dan bulan puasa, lapar. Barakallahu fikum. Tapi kita bisa berbuat, semangat. Kenapa di luar bulan Ramadan makanan tersedia semuanya? Maka disitulah letaknya nilai apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang Ramadan, dibelenggu syayatin. Di luar Ramadan, merdeka. Maka barakallahu fikum, jangan sekali-kali kelelahan dan kecapean kita itu ditunggangi oleh syaitan. Barakallahu fikum. Dimanfaatkan untuk kita jangan mengejar kemuliaan yang dengannya kita akan bisa menghilangkan kelelahan, kesedihan, kecapean. Diingatkan kita tempat mengembalikan hidup, yaitu Allahu Azza wa Jal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ansahu nafsi wa iyakum, kita sama-sama membutuhkan rahimani wa rahimakumullah kepada ilmu. Barakallahu fikum. Falidhalika qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجاتهم إلى الطعام والشراب. Manusia ini butuh kepada ilmu lebih dari kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. حاجاتهم إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجاتهم إلى العلم عدد الأنفس. Kebutuhan orang terhadap makanan dan minuman mungkin sehari sekali dua kali, tapi kebutuhan mereka terhadap ilmu adad al-anfus, kata al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, keluar masuk nafas kita, di mana kita berada, semuanya butuh kepada ilmu. Di saat seseorang datang kepada al-imamu Ahmad rahimahullah, ya al-imam, hatta mata ma'al mihbarah, wahai imam, sampai kapan kita bersama pena-pena ini? Ma'al mihbarati ilal makbarati. Bersama pena-pena ini sampai ke liang lahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Subhanallah. Wa Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di saat barakallahu fikum ja'a ilaihi takfiri, datang kepadanya takfir yang punya pemahaman takfiriyah, mengajak Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah untuk kemudian berbicara tentang jihad, takfir kepada ukam, berperang di jalan Allah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ditambah sampai kapan kita mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Allahu Akbar. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, membacakan sabda Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, khatta lana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, faqala hadha sabilullah mustaqiman fattabi'uh. Beliau membacakan hadis ini kepada mereka, barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam telah menggariskan kepada kita satu garisan yang lurus, dan beliau mengatakan ini adalah jalan Allah, tempuhlah ia. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, saya akan menempuh jalan ini sampai kemudian ajal atau kematian datang menjemput, barakallahu fikum. Fanzuru ulama ussunnah wastiqamatuhum di atas ilmu al-kitab wassunnah, betapa tinggi dalam pandangan mereka kedudukan ilmu, barakallahu fikum. Maka kita di masa sekarang ini, di negeri yang mungkin kita mengatakan negeri yang sudah antah berantah, sungguh kedudukan ilmu itu amat-amat sangat kita butuhkan. Unsihu nafsi wa iyyakum, untuk terus kita memompa semangat, belajar, belajar, belajar rahimani wa rahimakumullah, mantapkan ilmu kita tentang manhaj, tentang akidah, mengerti al-batil, mengerti al-haq. Al-batil untuk kita mengingatkan diri, menjauhkan diri dari kebatilan. Al-haq untuk kita berusaha, barakallahu fikum, melaksanakannya, mengerjakannya, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai seperti kaum yang maunya mengerti kebaikan. Ayah, janganlah terlalu banyak berbicara tentang batil, batil, syirik, tauhid, iya, bid'ah dan seterusnya. Jangan. Bukankah Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirrin Nabi alaihi salatu wassalam, takhassus, mengkhususkan diri, takhassus untuk mengerti kejelekan, khawatir kejelekan itu menimpa dirinya sendiri. Arabtu syarra la lisyarri wa innama litawakki. Aku mengerti kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan itu, tetapi untuk bisa melindungi diri, barakallahu fikum. Barang siapa yang tidak mengerti kejelekan, barakallahu fikum, khawatir untuk terjatuh padanya. Wa hadza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, innama tunqadu ural islamu urwatan urwatan, Idza nasha'a fil jahiliyyati man la ya'riful jahil. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam ini lepas sehelai demi sehelai. Kapan? Jikalau berkembang dan muncul di tengah-tengah pemuda Islam yang tidak mengerti kehidupan praktek jahiliyah, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sudah kita sebutkan pada pertemuan di depan. Untuk kemudian mengingatkan kembali dan memberitahukan kepada ikhwanuna kalam ucapan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, bahwa kesempurnaan manusia itu berada di atas dua pondasi besar, yang dengan di atas kedua inilah terbedakannya kedudukan manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mana dia? Dua hal yang disebutkan. Okay? Iftikar. Ini yang kita maksudkan. Idza taqarrara qarra. Kalau diulangi akan kokoh dan mantap. Yang lupa masih ragu-ragu, kembali lagi. Ya kan? Apa itu? Terus, ahsan. Ma'rifatul haqqi minal batil wal itharu alaih. Mengilmui kebenaran dari kebatilan. Al itharu, maksud al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, quwwatut tanfidz. Mengilmui kebenaran dari kebatilan, barakallahu fikum, dan memiliki kekuatan untuk merealisasikan kebenaran itu. Inilah dia dua sifat yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan kesempurnaan manusia sebagai manusia di dunia ini. Karena dua pondasi dan landasan inilah Allah Jalla wa'ala madaha wa asna anbiya'ahu wa rusulah. Di atas kedua pondasi besar inilah Allah Azza wa Jal memuji dan menyanjung para nabi dan rasulnya. Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulil aidi wal absar. Ingat, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, ingat hamba-hambaku Ibrahim, Ismail, Ishaq, ulil aid. Makna ulil aid yaitu yang memiliki kekuatan di dalam membuktikan dan mewujudkan kebenaran, mengamalkan kebenaran. Dan yang kedua, wal absar, kekuatan di dalam mengilmui al-haq dari kebatilan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu ilmu. Untuk bisa meraihnya, ya harus belajar. Rahimani wa rahimakumullah. Harus belajar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, unsihu nafsi wa iyyakum, untuk mari terus kita belajar, belajar dan belajar. Berbuat, berbuat. Kita berharap sekecil apapun yang kita lakukan buat dakwah ini, insya Allah Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Terus, barakallahu fikum, kita meminta agar kita diberikan keistiqomahan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla subhanahu. Karena melihat ujian, melihat, barakallahu fikum, ujian yang turun setiap saat berubah, setiap tahun berganti, kita saksikan dan merasa. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Jalla subhanahu, kita akan terbawa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letaknya kedudukan majlis ilmu, untuk selalu barakallahu fikum mengingatkan kita al-haq. Inilah gunanya untuk kita berziarah, bertemu dengan ikhwanuna, bertemu dengan ustaz kita, untuk memberikan barakallahu fikum menghilangkan al-ahzan, kesedihan di saat berhadapan dengan ujian dan cobaan. Kalau bukan karena Allah Jalla Subhanah, bukan karena pertolongan dari Allah, bukan karena bantuan dari Allah Jalla Subhanah, kita tidak mungkin akan sanggup untuk berjalan di atas al-haq dengan ujian-ujian yang sangat dahsyat. Maka oleh karena itu pertahankan pemeliharaan dan penjagaan Allah ini, jangan sampai melemah pada diri kita sendiri. Pertahankan, jaga bantuan Allah Jalla Subhanah, jangan sampai dicabut ketika kita melaksanakan ketaatan, meminta kepada Allah Jalla Subhanah. Sebelum melangkah dalam satu hal, meminta bantuannya, meminta pertolongannya, meminta bimbingannya, meminta bantuannya, semuanya kita minta, berharap kepada Allah Jalla Subhanah. Terlebih barakallahu fikum, di saat mungkin para da'i ilallah Jalla wa'ala berkhutbah, berbicara di hadapan orang-orang awam, di majlisnya orang-orang awam, minta kepada Allah sebelum kita mulai, ya Allah bukakan hati mereka, ya Allah tolong dakwah engkau ini, ya Allah tebarkan kepada mereka hidayah. Minta kepada Allah Jalla Subhanah, berharap kalau ternyata melalui tangan engkau itu hidayah, melalui sebab tangan engkau orang itu mendapatkan hidayah, berarti engkau telah menabung yang terbanyak di sisi Allah Jalla Subhanah. Berdoa ayuhad du'a ilallah Jalla Subhanah, minta barakallahu fikum bantuan. Allah lah yang akan merubah hatinya, Allah lah yang akan membuka hatinya, Allah lah yang akan menolong dan membantu mereka untuk menerima qaulallahu wa qaul rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita mengandalkan diri kita ini, sungguh betapa banyak kekurangan padanya. Kekurangan dalam berbicara, kekurangan di dalam menyampaikan, mungkin ada kata-kata, tapi kita serahkan meminta bantuan kepada Allah Jalla Subhanah, mengikhlaskan kita dan membuka hati-hati mereka, menolong dakwah ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada doa ilallahi azza wa jal, untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Jalla Subhanah. Bagaimanapun engkau berada di lingkungan mungkin, atau menyampaikan ilmu di hadapan orang-orang yang mengkhawatirkan, minta bantuan, minta perlindungan, hati-hati mereka itu ada di atas atau dalam jemarinya Allah Jalla Subhanah. Minta agar Allah membukakannya, minta agar Allah Jalla wa'ala melunakkannya, dan kemudian membagikan kepada mereka hidayah. Sekali lagi, kalau melalui engkau satu orang dapat hidayah, bagaimana duanya? Kalau melalui tangan engkau ada orang mendapatkan hidayah, maka engkau telah menabung di sisi Allah Jalla Subhanah tabungan yang besar. Kita masih mengingatkan, kita masih ingat apa ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-khazlanu ayyakilakallahu ila nafsika. Kerendahan itu, kehinaan itu, apabila Allah Jalla Subhanah menyerahkan dirimu ini pada dirimu sendiri, tidak dibantu oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah Jalla Subhanah, maka ini barakallahu fikum kerendahan dan kehinaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini terakhir nasihat yang bisa saya sampaikan buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati wa abnai, untuk kemudian barakallahu fikum kita sama-sama berjuang sambil meminta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.